إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة جمعة رحمكم الله kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tentu bagi kita sangat berharap agar kita semua dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Itulah yang sangat penting bagi kita. Adapun kita mengaku cinta kepada Allah, maka bisa saja setiap orang mengklaim, mengaku hal tersebut. Tapi justru yang terpenting adalah bagaimana kita dicintai Allah Azza wa Jal. Laisa sya'an an tuhib walakin an tuhab. Sebagaimana diucapkan sebagian ulama salaf, urusannya adalah yang terpenting bagaimana engkau dicintai, bukan sekedar engkau mencintai. Namun demikian, antara keduanya tentu ada hubungan yang sangat erat, yaitu bahwa seorang hamba akan dicintai Allah Azza wa Jal manakala hamba tersebut betul-betul mencintai Allah dan cinta tersebut merealisasikan atau mewujudkan amalan-amalan yang diridhai dan dicintai Allah Azza wa Jal. Karenanya dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin, "Idza ghurisat syajaratul mahabbah fil qalb wa suqiyat bima'il ikhlas." Bila mana pohon cinta ditanam dalam kalbu kita dan disiram dengan air keikhlasan dan mutabah terhadap yang dicintai, mengikuti terhadap yang dicintai, asmarat anwa'at simar, tentu akan berbuah berbagai macam buah-buahan. Wa'atat ukulaha min kulli hin bi'idni rabbiha. Buah tersebut akan setiap saat tumbuh, akan setiap saat muncul dengan izin Allah Azza wa Jal. Asluha thabitun fi qararil qalb, wa far'uha muttasilun bisidratil muntaha. Pokok daripada pohon tersebut akan tetap menancap dan kokoh dalam kalbu seseorang, dan akan bersambung cabang-cabangnya kepada sidratul muntaha. Demikian dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, yang maknanya bahwa bila mana kita berharap untuk dicintai Allah Azza wa Jal, maka tanamkan dalam diri kita mahabbah, rasa cinta kepada Allah Azza wa Jal, dan senantiasa kita pupuk dan kita sirami dengan keikhlasan dan upaya untuk senantiasa taat kepada Allah. Bila demikian, maka cinta itu akan membuahkan hasil. Ibnu Qayyim rahimahullah lalu menjelaskan tentang amalan-amalan yang karenanya seseorang akan mendapat cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah qiraatul Quran, bitadabbur wa tafahum lima'ani, membaca Al-Quranul Karim dengan mentadaburinya, memahami makna-maknanya. Katadabburil kitab alladhi yahfaduhul abdu, ibarat sebuah kitab yang berusaha seorang hamba menghafalnya dan memahami maksud yang ada di dalamnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, dan itulah yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jal dari diturunkannya Kitabullah Al-Quranul Karim. Bukan sekedar dipaja, namun lebih daripada itu dipahami dan tidak ditadaburi maknanya. Pada surat Sad ayat yang ke-29, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Sebuah kitab yang kami turunkannya kepadamu penuh berkah agar mereka mentadaburi ayat-ayat itu dan agar orang-orang yang berakal mengingat. Yang kedua adalah at-taqarrub ilallah bin nawafil ba'dal fara'id, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal dengan melakukan amalan-amalan yang sunnah setelah ia memperhatikan amalan-amalan yang wajib. Hal itu karena amalan-amalan yang sunnah akan semakin menyempurnakan amalan-amalan yang wajib, di mana amalan-amalan yang wajib tentu di sana akan ada kekurangan padanya. Maka amalan yang sunnah menambal kekurangan-kekurangan tersebut, dan dengan demikian Allah Azza wa Jal akan mencintai hamba itu. Difirmankan Allah Azza wa Jal dalam sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jal berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alayh, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai daripada mendekatkan diri dengan apa yang kuwajibkan atasnya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, dan teruslah hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah sehingga aku mencintainya. Amalan yang ketiga adalah dawamu dzikrihi ala kulli hal bil lisani wal qalbi wal amal wal hal, senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jal di setiap saat dengan lisannya, dengan kalbunya, dengan amalnya, dan dengan keadaannya. Fa nasibuhu min al mahabbati ala qadri nasibihi min hadha dzikr, bagian yang akan dia peroleh dari mahabbatullah kepada dia seukuran dengan bagian zikir yang dia lakukan untuk Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam ayatnya pada surat Ar-Ra'd, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah ala bidhikrillah tatma'innul qulub, orang-orang yang beriman dan kalbu mereka merasa tenang dengan zikrullah. Ketahuilah dengan zikrullah, mengingat Allah Azza wa Jal, kalbu-kalbu itu akan menjadi tenang. Amalan yang keempat adalah itharu mahabbihi ala mahabbika inda ghalabatil hawa wa tasannum ila mahabbihi wa in sa'bal murtaqa, berusaha untuk senantiasa mendahulukan apa yang dicintai Allah dari apa yang kita cintai, terutama saat hawa nafsu kita betul-betul menginginkan apa yang kita cintai, walaupun terkadang itu terasa berat dan susah. Artinya bahwa saat kita mendapati dalam diri kita keinginan terhadap sesuatu, rasa cinta kepada sesuatu. Namun kita dihadapkan kepada dua pilihan, antara itu atau mendahulukan apa yang Allah cintai, maka kita berusaha sekuat tenaga untuk mendahulukan yang dicintai Allah Azza wa Jal. Kita kedepankan hal itu dan kita kalahkan apa yang kita cintai atau yang diinginkan oleh hawa nafsu kita. Dan itulah yang menjadi penyempurna iman kita, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah seseorang dari kalian beriman sehingga aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada anaknya dan manusia seluruhnya. Ini terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan ia mendahulukan Allah azza wajal. Dan yang kelima adalah mutala'atul qalb li asma'ihi wa sifatihi wa musyahadatuha wa ma'rifatuha wa taqallubuhu fi riyadhi hadhihi al-ma'rifah wa mabadiha. Berusaha dengan kalbu kita untuk mentelaah nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, mengetahuinya, mengetahui maknanya, dan berusaha kita melakukan konsekuensi dari apa yang kita ketahui dan kita imani dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, karena kita mengetahui bahwa lillahi al-asma'ul husna, Allah azza wa jal, dialah yang memiliki al-asma'ul husna, nama-nama yang pada puncak keindahan. Nama-nama Allah azza wa jal dan sifat-sifatnya, sifat-sifat yang mulia, bila kita mempelajarinya akan membuat kita semakin cinta kepada Allah, semakin tunduk kepadanya dan taat kepadanya, yang dengannya maka kita akan dicintai Allah azza wa jal. Kemudian yang keenam, musyahadatu birrihi wa ihsanihi wa alaihi wa ni'amihi adh-dhahirah wal batinah. Seseorang berusaha untuk memperhatikan kebaikan-kebaikan Allah pada dirinya, memperhatikan nikmat-nikmat Allah kepada dirinya. Dia berusaha untuk mengingat nikmat-nikmat Allah itu, mengetahui benar bahwa segala sesuatu dari nikmat-nikmat adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia menyadari betapa besarnya karunia Allah kepada dia, dia pun akan semakin tunduk kepada Allah, akan semakin cinta kepada Allah, yang dengan itulah kemudian Allah azza wa jal akan cinta kepadanya. Dan sungguh nikmat Allah azza wa jal begitu banyak, kita tidak mampu menghitung nikmat tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Dan bila kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sungguh sebagai makhluk yang sangat zalim dan ingkar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima min al ayati wal hikmah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. والصلاة والسلام على خير البرية أزكى البشرية محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa rasulik Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah Jumat rahimakumullah, di antara amalan yang akan mendatangkan cinta Allah Azza wa Jalla kepada kita, dan dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, termasuk yang paling ajaib, wa huwa min a'jabiha inkisarul qalbi bikulliyatihi baina yadayillahi ta'ala. Kata beliau rahimahullah, dari amalan-amalan itu yang paling ajaib adalah inkisarul qalb, yakni kalbu kita merasa hancur, remuk redam, kita hadapkan kepada Allah Azza wa Jal. Yakni dengan kita mengingat dosa-dosa kita, kesalahan kita, tafrid kita di sisi Allah Azza wa Jal, kekurangan kita dalam menunaikan hak-hak Allah Azza wa Jal. Sehingga kita merasa salah, merasa kurang, dan merasa berdosa di hadapan Allah Azza wa Jal. Maka saat kalbu kita betul-betul terasa hancur di hadapan Allah Azza wa Jal, disitulah kita akan benar-benar dicintai Allah Azza wa Jal. Karena dengan itu kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyesali segala apa yang kita lakukan dari kekurangan-kekurangan terhadap hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedelapan adalah al-khalwah bihi waqtan nuzuli al-ilahi limunajatihi wa tilawati kalamihi wal wukuf bil qalbi wa ta'addub bi adabil ubudiyyah baina yadayhi thumma khatmi dhalika bil istighfari wat taubah. Berusaha kita menyendiri di saat-saat turunnya Allah Azza wa Jalla ke langit dunia, yaitu pada waktu sepertiga malam terakhir, untuk bermunajat kepada Allah Azza wa Jal, membaca kalam-kalamnya, beradab dengan adab-adab ibadah di hadapannya, lalu kita tutup semua itu dengan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu merupakan ciri-ciri hamba yang dipuji oleh Allah. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu sedikit dari waktu malam mereka tidur berbaring, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu akhir malam mereka beristighfar. Yani setelah mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jal, mereka tutup ibadah-ibadah itu dengan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kesembilan adalah mujalasatul muhibbin as-sadiqin waltiqat atayib samarat kalamihim. Duduk-duduk bersama orang-orang yang mencintai Allah dan jujur dalam cintanya kepada Allah, bermajlis bersama mereka, lalu mengambil faedah-faedah ucapan yang baik dari mereka, sebagaimana seseorang memetik buah-buah yang baik. Wala yatakallam illa idza tarajjat maslahatul kalam. Dan tidak bicara kecuali dengan pembicaraan di mana itu kebaikannya lebih banyak dan maslahat daripada tidaknya. Umar bin Khattab radhiyallahu an bahkan pernah mengatakan, laula thalathun ma ahbabtul aish fid dunya, kalau bukan karena tiga perkara aku tidak suka untuk hidup di dunia ini. Al-ghazwu fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Mumukabadatu sa'at minal lail, berupaya dengan sekuatnya untuk ibadah di waktu-waktu malam. Wa mujalasatu aqwamin yantaqun, wa mujalasatu aqwam, dan duduk-duduk bermajlis bersama orang-orang yuntakun atayibul kalam atau yantakun atayibul kalam kama yuntaka atayibul samar, di mana kaum tersebut mereka memetik keindahan buah-buah ucapan sebagaimana dipetiknya buah-buah dalam tanaman. Nah, dengan itu seseorang akan semakin baik keadaannya, di mana ia akan memperoleh hikmah-hikmah dari ucapan orang-orang yang soleh. Dan yang terakhir adalah mubaadatu kulli sababin yahulu bainal qalbi wa bainallah azza wa jal, menjauhi segala sebab yang akan menghalangi antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah 10 hal yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, فَمِنْ هَذِي الْأَسْبَابِ الْعَشْرَةِ وَصَلَ الْمُحِبُّونَ إِلَى مَنَازِلِ الْمَحَبَّةِ. Dari 10 amalan ini, seorang yang cinta kepada Allah, dia akan sampai kepada derajat mahabbah. Yani dia akan dicintai Allah Azza wa Jal. Dan bila mana seseorang telah dicintai Allah Azza wa Jal, maka segala sesuatunya akan berada dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman qala Allah fihim ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin. Demikian ahibati billah rahimakumullah. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin wa aqimissalah.